Bandung anu ayeuna. Deudeuhnya aku kayaanana, asri nu bihari adem tentrem nu harita, diwari geuning kitu tempat urang, tempat bari geusan ngajadi. Cita pundung siga nurek pundung, maritkeun kiruhna jaman, ku kersana papayung urang, hulu wota dibersihan tepi kahilir, rampak gawe babarengan. Kota Bandung kota kembang, Parisna di Pulau Jawa, Sister City kota sahabat, kota mode, kota Asia Afrika, tempat kumpul nunuman dunia. Kota Bandung kota kembang, Paris Spanya Palania nana, wali kotana pada darosada, ku tersana mantena tuh tegal lega di pidama lawan kota. Kota Bandung ngadek program bermartabat, bersih makmur jeneng wali kotana, kudunya ka Bandung kitu sanggemna. sang